Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. Tadi kita menerangkan surat Kahfi. Jadi kita cerita tentang Ashabul Kahfi. Makkiyah, terutawi ini surat ini bangsa Makkiyah. Yang turun sederhana Nabi Hijrah, maksudnya periode Mekah. Illa wasbir nafsaka, kecuali ayat wasbir nafsaka al ayat. Mi'atun, utai surat Kahfi ku satu wa asru ayat dan 10. 10 ayat, berarti 110. Awakom ta'asrota ayatan, terus sebagian ulama darani 15 ayat. Ngaten niki iki kula aja ngitung mukadimah wingi khataman Imam Suyuti dan iki mulai Imam Mahali. Jadi justru kenapa Imam Mahali ngarang dimulai surat Kahfi. Karena niki Makkiyah. Berarti secara nuzul surat Kahfi luwih riyen timbang surat napa Baqarah. Meskipun teng tartibul mushaf niku riyen Baqarah, tapi secara nuzul riyen surat napa Kahfi. Sehingga ulama-ulama itu sebagian cara ngarang itu pakai urutan nuzul. Karena pakai urutan nuzul, Imam Mahali ngarang dimulai surat napa? Kahfi. Jupuk separuhan. Terus menyangkut ayat ya, ini kalau terangkan. Ayat Quran itu tidak jumlahnya. Jumlahnya itu tidak binasin min Rasulillah. Jumlahnya ayat itu, amun salah paham. Jumlahnya ayat Quran itu tidak binasin min Rasulillah. Kecuali tertentu. Misalnya surat Fatihah itu binasi Rasulillah jumlahnya sabta napa? Ayat. Ya. Termasuk malah surat Abarok itu binasi Rasulillah jumlahnya salah tuna apa? Ayat. Tapi yang tidak ada hadis sahih itu jumlah ayat itu zaman Nabi Sugeng itu kalau ngendikan nahwa mi'ati ayat ya kira-kira 100 ayat. Misalnya gini contoh paling mudah ya. Kalau ulama-ulama kufiyun, ulama qurra kufiyun kayak Imam Asim, Imam Bisa'i, Imam Hamzah. Kufiyun itu Asim, Hamzah apa? Kita itu disebut kurok nopo kufiyun. Itu awal ilu suar itu unik. Ada yang dihitung satu ayat, ada yang enggak. Misalnya alif lami, malif lamro, dan sebagainya. Ada yang enggak. Itu masih masuk akal ya. Tapi masih bisa dinalar. Tapi kadang Imam Azim itu ya dikalahkan ya secara argumentasi oleh kurok lain. Misalnya gini. Dan sampean tahu kenapa ada yang bilang 110 ayat, ada yang bilang 115 ayat. Kenapa beda itu gampang, teorinya gampang. Karena ini sudah ada nas Rasulullah yang jumlah gini. Misalnya gini, ini yang Quran tetap. Ya ayyuhal muzzammil. Qumil laila illa qalila. Misalnya, coba sampean tes mawon, misalnya sampean pas semaan apa misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil. Qumil laila illa qalila. Niswahu wa winkus mindu. Qalila uzid alaihi wa rattilil qur'ana. Tartila inna tanulki alaika kaulan fakila inna nasyata layli ya asad buat awa akwamu kila inna laka binna hari sabhan tawila wa turisma rohkika wa tabatal ilaihi tabtila. Dari sekian sampean baca itu mesti berakhirlah. Berakhir nama? Kumillaila ila kalila miswahu awingkus minhu kalila awzid alaihi wa rabtiril qur'ana tartila inna tanulki alaika kaulan. Sehingga dari semua di akhir lainnya ada ulama yang berpendapat ya ayyuhal muzammil itu jangan ditulis satu. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Karena enggak mungkin semuanya la kok yang pertama ya ayyuhal muzammil. Jadi sebagian itu ya masuk akal saja yang mengatakan ya ayyuhal muzammil jangan ditulis satu, paham ya? Ditulisnya mulai la. Berarti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awingkus mindu qalila. Awzid alaihi waratilil qur'ana. Tapi kita, karena kita kiraannya Imam Asim, ya ajal mujamil ditulis satu. Ya sanut saya kan di Bang Raro. Cuma jangan janggal kalau ulama menghitung jumlah ayatnya beda. Karena yang satu dihitung dari ajal mujamil, yang satu dihitung mulai kumilaila illa Lah kira-kira gitu, jumlah ayat beda itu kira-kira logikanya kayak kayak. Nah, gue ra roh pati tak kayak gitu. Nah, kula roh sak Quran roh detail iki lape ning ndi. Ora ning surat iki khilafe ning ngene roh. Kula alhamdulillah sak Quran roh kabeh masalah khilafe ini. Ora ono sing bayar ya seneng mawon, Pak. Misalnya bismillah. Bismillah itu saya itu alhamdulillah betul. Meskipun pemerintahan Arab Saudi itu Wahabi, tapi enggak ada fikih Wahabi. Yang ada itu konsensus ulama qurra. Sehingga omong kosong kalau ada orang bilang yang Mekah itu enggak mau coba Fatihah, orang mau coba bismillah itu keliru. Kelirunya gini, saya berani bersumpah. Quran-Quran terbitan Mekah Madinah itu sudah saya teliti dari sekian angkatan, mulai tahun berapapun saya punya. Quran terbitan Arab Saudi, mulai zaman wong alim sampai zaman pemerintahan. Sampai alhamdulillah sekarang zaman order ini kula paham ya, Quran ini zaman order malah ini sakniki cepet lagi dirame no paham ya, jadi Quran ditulis mulai faktor tenang, faktor jimat setambul, faktor apa? Jimat, jadi kula nunggu Quran yang faktor jimat kaya setambul sampai faktor isek, sampai faktor macam-macam, terakhir faktor apa? Order ini kula juga kabeh, alhamdulillah kula juga. Itu semuanya sepakat, khusus di Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ditulis dua. Sehingga orang Wahabi pun, seluruh dunia pun nganggap tetap Bismillah itu satu ayat. Karena khusus di Fatihah, Bismillah tidak ditulis nomor. Sehingga tidak bisa, kalau sama baca Fatihah, tidak baca Bismillah, tidak bisa. Karena Bismillah itu bagian dari Fatihah. Makanya kalau sampai baca pakai-pakai Syafi'i, Bismillah ayatun mingkuli surah. Kalau Imam Syafi'i, Bismillah itu ayatun mingkuli surah. Illa baru'ah. Kecuali surat nomor. Tapi khusus di Fatihah itu, ajma'al ulama khusus di Fatihah itu, Bismillah itu bagian Fatihah. Paham ya? Bucara Al-Quran, bagian ayat separuhnya ayat. Bagian Fatihah. Bagian ayat separuhnya apa? Ayat sepotong. Mereka tahu ngapa lo Quran? Ya rata apa lo, rata apa? Jadi ijma'nya ulama, Bismillah itu Ba'dul Fatih, karena pas Bismillah sudah ditulis, artinya di dunia manapun itu tetap moco Fatihah. Moco Bismillah, ya moco Bismillah. Nah, khilafnya kita dengan kayak imam-imam di Masjid Haram itu khilaf, apa perlu diperdengarkan apa enggak? Nah, itu di hadis-hadis sahih kebetulan. Itu hadis yang populer itu riwayat Abu Hurairah, shallaitu khalfa Rasulillah wa shallaitu khalfa Abi Bakr wa shallaitu khalfa Umar falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya ini sholat pernah makmum Rasulullah, makmum Abu Bakar, makmum, tapi saya tidak pernah mendengar mereka itu baca bismillah. Itu sebagian orang menafsirkan tidak membaca. Orang-orang Syafi'i termasuk saya dalam hal ini saya tidak bilang Syafi'i sendiri, tapi saya memang paham. Paham logika dinten Imam. Saya ini pernah baca Musnad Syafi'i yang masih asli. Sampean mungkin fatafinya kan hanya lewat takrib sulam taufik. Gue ora paham. Saya ini ngaji takrib itu berkali-kali dan khatam. Dan saya pernah mimpin salat takrib itu bertahun-tahun. Pernah ono sing ngenteni, ora wani. Itu fikih kita sudah lewat takrib, lewat mungkin lewat macam-macam. Tapi saya juga belajar fikih teks yang asli Musnad Syafi'i. Itu Imam Syafi'i memang orang alim betul. Jadi dia cara ngomongnya enak. Wong sanadnya itu falam asma ahadan minhum. Asma itu subjektif. Saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu ya saya tidak mendengar. Tapi kecuali sanadnya gini. Falam yakun ahadun minhum yaqra'u bismillahirrahman. Dan tidak ada satupun dari Abu Bakar Umar Sa'id membaca bismillah. Nah, itu berarti memang menafikan beliau-beliau baca apa? Wong sanadnya itu falam asma. Saya itu tidak mendengar. Nah, tidak mendengar itu oleh Imam Sa'id ditafsirkan. Beliau-beliau badannya siri-siria, sehingga tidak didengar. Tapi bukan berarti tidak membaca. Sama cek di Bukhari di Muslim, semua teksnya itu falam asma, ahad dan minhum. Bukan kok falam yakroh, ahadum. Paham ya? Jadi makanya tiang-tiang haji gitu. Besar yang nanggara tulun aku haji. Besar ini yang Mekah, orang macam bismillah. Salat esam. Ya salat tempatnya rasa. Oh aneh-aneh. Kalau kau pulang baca nunggu di sana, kau nunggu apa dan nanti imami. Masa solat itu dia tenggelam dan terasa. imamnya buat nasihati apa orang tu, buat bangan. Nampak ngapak nape ni kalau lelak kita timpul lah, mesti ngapak. Buat barak ngapak nape ni kalau apa? Di kira gula orang asing rumah no, anut jenengan tu paling ngapak nape ni kalau lelak. Ya kadang kalau tipe nak bertolak itu semua gula. Dia kusut paku ya, ya biasa ngapak nape ni kalau apa? Tak ada ni tenang aja orang rumah. Nenjen gula kesunatannya orang rumah. Kalau nak kau tipe ngerti ini orang kusut bah malah tak akhir. Dengan itu nampaknya pulau orang rumah, pulau dengan yang rumah. Yang dari pulau makmum itu faham, ngerti. Makmum itu sebab malah beriang, malah apa? Enggak mu, pulau itu nate dua konco, imami jumatan, dalam ibu guru pulau dia memel di hari jumatan tu. Walau gua seruntutan meh melayu, patut baru guru ni yang kita meh melayu, masuk hotel buat melayu. Semenjak itu guru-guru saya itu kalau ikut jumatan di masjid orang kira-kira imamnya muridnya mau berburi daripada imamnya Melayu. Karena kalau misalnya jumatan imamnya muridnya juga berburi. Kemudian aku juga kesunatannya gitu kok. Kami ada kesunatannya gue ngarep. Itu istilahnya gurir itu falam asma ahadam. Jadi kalau baca hadis itu yang komplit. Tidak kok falam yang troh ahadum. Sebab itu, dan saya punya bukti itu tadi. Mushaful Madinah Al-Munawwarah yang disebarkan ke seluruh dunia mulai di Syria, di Damaskus, di mana-mana itu semuanya itu Bismillahirrahmanirrahim fil Fatihah itu ditulis satu, paham ya? Kalau ditulis satu berarti harus dibaca, karena untuk baca Fatihah harus baca mulai ayat apa? Yaitu Bismillah, paham ya? Coba kalau Bismillah diklaim Fatihah, kan gak ada nomornya kan? Dalikul huwawwal ahad, ada nomornya betul? Bismillah, enggak ada yang mulai ada namanya Allah. Wah, di semua Quran, di semua surat selain Fatihah itu Bismillah enggak ada nomornya. Tapi kalau di Fatihah ada. Nah, kalaupun ada khilaf, dan khilaf ini enggak dipakai ulama, dianggap khilaf wong lawyer. Iku ana sing nulis ayat itu ihdinash shiratal mustaqim dianggap ayat ke-6. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Tapi itu banyak yang menentang. Jadi rata-rata tetap Bismillah ditulis satu dalam Fatihah. Tidak ada penjelingan besok. Terus masalah khilaf ini. Kenapa surat Kahfi ada yang bilang 110, ada yang bilang 115. Nah, kira-kira kayak tadi yang saya terangkan dalam nopo. Ya ayyuhal muzammil. Itu ada yang ngitung satu, ada yang enggak. Alasannya enggak ngitung satu. Akhir dari ayat itu lah semua. Sementara muzammil bukan lah, tapi ya ibal muzammil. Di anak Quran kan trennya kan gitu. Misalnya surat Mudassir kan gitu. Ya ibal Mudassir kumpa ambir warabbaka. Fakabbir wa tiyabaka patohir warudza. Fasjir wala tamuntas takbir wali robbika. Fasjir bon mandek gitu. Nanti yang gitu terus. Jadi polanya itu tetap kelihatan. Faham gitu terus. Yang kayak-kayak gitu itu tidak binasi Rasulullah. Kecuali yang Nabi nyebut ya, surat Tabarok. Memang Nabi menyebut ada surat yang 30 ayat, tapi tasfa'uli sofi bisa. Terus Nabi menyebut itu surat mulku. Suratul apa? Itu kadang Nabi nyebut. Tapi jarang sekali Nabi menyebut jumlah ayat itu jarang. Makanya zaman sahabat itu kalau menceritakan, karena Rasulullah yusolil maghrib, payok ra'umi ata ayah, awnakman minha. Jadi ya enggak sepersis itu, paham gitu? Jadi ini maksudnya, mi'at wa asru ayah, aw wa komta asru tanah ayah. Jadi kenapa? Paman kok terus gulgar? Jadi Quran itu ijma. Kok sitok muni 110, sitok muni 110? Itu satu huruf pun gak ada yang dibuat. Maksudnya ngerti, dan kulon rang ngerti, khawatir kulon gak sampein gudu-gudu, terus jadi murtad, malah repot ngerti. Jangan kira yang bilang 115, terus darani sing muni 110, sing limo bodho kok dikulo terus kadung musuh-musuh wong mualaf, paham ya? Paham ya? Saya menjelaskan gini, sampai niati mawon dakwah. Jadi jangan sampai ada orang orientalis atau yang enggak seneng Quran. Jarene 115 lah, sing sitok muni darani 110, sing limo didarok. Endi? Mergo berarti nak sing darani 115, berarti nuduh sing darani 105 mangan lima atau buat apa? Buat jumlahnya tetap sama, cuma ngitungnya betul, tadi paham ya, makanya ini pulau huruf no, paham ya, jumlahnya tetap sama, hurufnya gak ada yang hilang, paham ya? Cuma cara menghitung beda. Jadi misalnya ya ayyuhal muzammil satu, umillai la ila qalila dua. Berarti dua kan? Dua ayat. Terus ada yang bilang enggak itu satu ayat. Tapi satu ayat pun tetap bacanya ya ayyuhal muzammil umillai la. Sama-sama enggak ada yang hilang, Pak. Nggih, sama-sama enggak ada yang apa? Paham nggih? Jadi ora kok berarti nak sing darani siji berarti buah siji goblok lho, Pak. Mana kalau mau tak niati jadi karyawan di pengiran, jadi khotib di Quran. Boleh kalau nih cocok rasa cocok tak terang, semuanya kira salah pak. Kalau badan mubalak yang sesuai order, semuanya uang semua. Kalau nih belum tak di order. Boleh kalau nih ulama nanti kepentingan terang, nih kalau terang, tapi kue cocok orang tuh. Kalau tuh selera mu harus sak kafe aku. Bawa yang di agama kita nanti situ. Nah, anu selera nih uang akeh agama tutup. Disebut walawitab al-haqqu ahwa'arum lafadadadis samawat wal-ardu waman umpama barang hakiku anu selerane wong akeh itu lafadadadis samawat wal-ardu waman mesti dunia kuru rusak selagi ya anu wong akeh gue pakai apa itu kan sering ditapa ibu gue setengahnya kulon itu wonton tahajud berjamaah wonton sholat berjamaah diumum nanti masjid. Kalau lagi bingung nggak di parani pengurus tamu. Terus menggono jamaah tahajud bersama cara jenengan. Gua mau nggak agak jamaah agak tahajud. Nah, kalau nih uang alim saya ngerti nak tahajud kesunatane orang apa? Pusing. Darah ni orang ibu yura tahajud tenang. Muni ape uang kesunatane yura utah jamaah? Kalau ketakut ibu ni paling pusing. Ibu aneh-aneh. Ibu cerita kok nak aku, mari ngel-ngel aku. Oke, barang-barang itu rasa takon aku. Jadi kan aku pengen gawe tahajud jamaah, ya lakon ide. Tapi cuma dari kusbah, kok lakon ide. Ya akhirnya tenang di lakon ide. Dibang jenengan merungkal tengah ngomong, monggol tahajud bareng. Jadi kia ini lagi ngomong sama itu. Ya akhirnya tinggal lalu-lalu. Pertama, ya biasa konsumen dong tua-tua sampai mati. Gue tuh angganan. Pertama-tama itu mesti penggemarnya. Ya. Ngomong sing pun berubah mauti-mauti. Itu omong, tapi kita ingin kelas si penggemar itu gak perawan, baca seger-seger, mesti wong memeh mati itu. Mungkin siap bagus, gue pun gak kisah sih, terus noel. Oh, itu gak bingung, no. Ya, jadi kalau gak buatan fatwa, ya kalau harus menengah. Ya, ya, tengah ada yang seneng-seneng pergi lagi, uber pergi, anjar-anjaran. Iya, lagi jamaah, orang disini atau jamaah, atau jamaah, kok gue baru. Dengan baru, ya siapa, ya biasa. Tapi aku berlari, lah, orang itu. Ya tapi kita sebagai ulama tetap harus berpegangan memang itu sholat yang kesunatannya tidak jamaah. Tapi kita tetap harus bilang nak banjir mengawam nak orang dijamaah gak tahajud ya apa jamaah. Tapi kira orang muni sunat jamaah ya sudah apa jamaah. Ya akhirnya sudah tahajud. Kalau ada orang melo, nak imamnya lah. Malah rasidnya jadi imam. Faham itu? Faham itu? Ini kalau bilang-bilang. Jadi nanti seterusnya kalau ada khilaf jumlahnya ayat, itu bukan berarti ngurangi satu huruf pun dari Al-Qur'an. Itu jumlah penulisannya. Jadi ada yang nulis, ya ayyuhal muzammil satu. Kumillai la ila qalila. Ada yang nulis, ya ayyuhal muzammil kumillai la ila qalila. Alasannya, semuanya lah. Faham ya? Lisfahu awinus minhu. Auzid alaih di warati di Al-Qur'ana inna tamulki alaih kakaulan. Sehingga dengan pola Qur'an yang gitu, ada ulama yang yakin sekali bahwa ayat 1 itu ya ayyuhal muzammilukum billahi la ilah. Tapi kita-kita akan mengikuti kiroah masyuroh, imam aslim, yang riwayatnya hafet. Ya kita nulis ya ayyuhal muzammil satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabehane puji wa ta alhamdulillah alwasni fati jamili lan ape. Sing darani puji nyipati Allah kelawan ape. Iku lillahi kagungane apa? Sabito niku tetep lillahi kagungane apa? Ta'ala mahluru. Utahi jenenge pujian mo kagungane apa? Niku. Menika eling-eling pokoke pujian kagungane apa? Terus wa halil muradu lan ana to te sing dikarepno iku ale lamun ngekeki weruh dalika kelawan mungkon-mungkon alhamdulillah. Mergo lil imani krana iman bihi lan alhamdulillah. Awit tanah utawa sing dimaksud iku ngelem bihi lan Allah. Aluma utawa ya loro-lorone yo ikhlas di sana iman-iman. istimalan tuh ini kono biro-biro kemungkinan. Apia juga utai luwe ngekei faedah-faedah istimalan. Iku asal isu itu sing ketiga. Iku asal isu sing ketiga. Ini termasuk alimah Imam Suyuti, alimah Imam Mahali. Ini mulai Imam Mahali. Terus ngerti nge. Ini yang bernyata sampai Mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik. Kalam Khobar itu berita, berita murni. Apa kalam Khobar di Quran itu info murni? Atau ada tekanan perintah disebut Al-Khobar di makna Al-Am? Jadi misalnya ngerti nih, contoh paling gampang. Kalau ngomong ngerti. Ruhin itu lesu. Apa murni ngekei kabar ruhin lesu? Apa ngekei perintah ning muhotob supaya ngekei mangan ruhin? Ya sama seperti misalnya yang esok-esok ana wong turu kemal kemul. Srengenge ini saiki wis panas. Ada itu berarti murni berita atau kowe kon dedi? Mergo srengenge wis panas. Padha misalnya ana saiku lho ayu. Maksudnya itu berita murni apa yaiku rabi jaiku nabi. Jadi semua kalam khobar di Quran itu ada potensi gitu. Jadi kalau alhamdulillah, puji wae Allah. Berarti nak ngandung perintah, maka mujilah kepada Allah. Rukin lesu, mulanya kayak imam. Rukin riting, mulai diri burding. Misalnya begitu. Jadi itu kata Imam Mahali, afiat juga salin. Kalam khobar yang begitu sebaiknya dimaknai dua-duanya. Ya informasi kalau alhamdulillah, sekaligus perintah. Mukti, itu ngalim Imam Mahali. Jadi abjad juga, ya. Jadi kita yo yakin tenan nak rukin keriting, yo yakin tenan nak api nanti berbeda. Jadi itu dua-duanya. Yo yakin tenan nak rukin lesu, berarti informasi itu bener. Yo yakin tenan nak ngadu perintah kau ngekei. Nah, yo podo kita yakin tenan nak alhamdulillah. Yo yakin tenan di perintahmu. Nah itu semua hadis juga gitu. Cukup hadis buat arani informasi murni. Misalnya Nabi Dawud, asolat imadudin, solat itu cagai agomo. Ya kan Nabi pun terus nih, jinan muni solat cagai. Tentu maknanya, mulanya solat atau bin agamam jejak. Mesti mengandung makna perintah. Sama seperti misalnya kalam khobar, wal walidatu yurdi'na auladahunna. Seorang ibu itu nyusui anaknya. Orang apa pun sebuah ketompo, ya wes yang gelem, yang orang ya wes. Tentu juga ada ngandung perintah, sebaiknya seorang ibu menyusui anak. Itu Imam Mahali termasuk orang yang alim alama beliau bilang apakah ini kalam khobar murni atau sana atau iman kata beliau afiat juga sehari ya bareng-bareng kakek paham ya namanya afiat juga sehari mulanya sama aku cuma turun ulama-ulama yang waras ria tapi yang turun di aku bareng saya nerang aku perkara ini maco kita apa podo saya nerang aku mesti tidak paham aku yakin enul yakin ya aku yakin bukan entah lah entah yakinnya paling buat wacan belajar terus buat biar lil iman iman karena istimalatun bahronus mulai sih syukur kalau niai pikir ya nanti ya Imam Mahali wes kabun cerai sok yang muci-muci Imam Mahali berlebihan dan rano itu sungguh dan kalau nama tekai Imam Mahali jangan tak patekai tapi wales pulau ini yang mau yang promo dan kita penjelingan sepuluh sungguh pulau paham sungguh paham ya, terus semua kalam khobar sebab niku, niki rungokno nggih. Seperti Quran itu mesti ditulis innahu la Quranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahhar. La yamassuhu illal mutahhar itu kan kalam khobar. Tidak megang Quran kecuali yang suci. Tentu mengandung perintah, maka bersucilah saat Anda mau memegang meskipun kalamnya kalam khobar. Itu semua, makanya Imam Syafi'i bilang lafat-lafat kayak gini walil murad alilam bidalik au huma lil iman awis anak bi au huma istimalatun abiyat juga maksudnya salih juga huma yuk barembah kalam khobar ya bener mengandung perintah ya bener ini jenis abiyat juga Allah nu sinten Allah dirupani zat anjalan kang nurun sopala di ala arti hingga tati kaulani lagi rupani Muhammad hingga di Nabi Muhammad Alkitab bain kitab ayil Qur'an tegesi Qur'an walam yata'lan orang gawe sapa wa ta'ala lagu maring kitab aiti tegesi ing dalam kitab Allah orang gawe iwat dan ing kebingkuan atau ing kesalahan istilafan tegesi perbedaan wa ta'ala kudunan tegesi saling berlawanan wal jumlah itu di jumlah itu halun jadi hal menal kita bisa ngin kita koyiman tur Quran itu koyim maknanya ingkang jejak mustaqiman tegesi ingkang jejak Utai dawa kayu manu halun dadi hal saniyatun kang kedua mu'akidatun kang nawi. Tujuane Allah nurono Quran liung dirobak dan sajida. Liung dirobak supaya ngekei peringatan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknane yukhawifa tegese ngekei peringatan sapa Kanjeng Nabi di kitab di Al-Qur'an ngekei peringatan al-kafirin yang dirobak wong kafir. Ngekei peringatan ba'dan ing anane siksa ada bentuk siksa sajida kan banget milladun ku saking ngersane apa. Ayah mimpi balillah itu sih sangking sisi Allah, sangking kertanya Allah. Wa ibasir Allah yang berita sebira apa Qur'an al-mu'min ini, yang berita orang mu'min. Pokoknya rujuknya ini aku nak buatan Nabi Muhammad di Qur'an itu sami. Kaji Nabi Muhammad kali Qur'an, tapi Qur'an kali yang kaji Nabi ini tak pakai. Al-mu'min ini yang berita orang mu'min, Allah dina rupanya wongah kaya amal urakan kodoh ngelakoni sopoh Allah dina asolih hati yang berita orang amal sholat. Jika berita anna lagu. Saat amal itu tetap kedui al-mu'minin adjiran untuk ganjaran. Hatanan engkang habis engkang indah. Magisinator abadi kabe atau manggon kabe fihi ekil ajril hasan ing dalam ganjaran sing ati abad dan ing dalam selawat. Lahuwa tekang aran al ajril hasan ing al jannatu suwarku. Wayung diralan ngeke iperingatan sopo kanjeng Nabi Muhammad min jumlah dil kafirin ing wong-wong kafir. Kanjeng Nabi ngeke peringatan to ancaman alladina ing wong akeh karo kang padha ngucap sapa ladina ittaqullaha wa atta. Kita kuda ngalap sop Allah, Allah ngalap alat dan ini anak. Wong-wong kafir sing berpendapat Allah duwe anak. Wong-wong sing ngomong Allah duwe anak itu malagum bihi min ilmin. Malagum orang-orang itu duwe kufar bihi kelan ikilah pengucapan. Biha dal kawal itu kecil kelawan ikilah pengucapan. Min ilmin itu pengetahuan apa? Wong sing darani Allah duwe anak itu orang-orang ilmu ini belas, ngawur. Walali abaihim lan orang kecil bapak-bapak itu ngakir. Mingkoblim kang sangking sebelumi alladzina kafaru. Alko ini nakang ucap kafir, ngucap lagu maring Allah. Ngucap hadal kau langgir parpanita sallallahu alaihi. Kaburot kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburot gede banget apa kalimah. Alumat gede banget apa kalimah. Apa ini kalimatan kalimah. Takhruju kang metu apa kalimah min afwahihim. Sangking cangkem-cangkem ikufar. Sangking cangkem-cangkem ikufar. Utai dawuh kalimatan kalimat kalimatan te dawuh kalimatan kami izin ku tamji mufassiron kang nafsiri di domiri maring domir alam bukhami kang mukham wal maksud utai kang jen tertentok no bidami kan kang jennya iku maju pun jen juga kaya makola untuk kesih pengucap kufat amat pura tu kang jen iya kuluna illa gadiba iya kuluna orang ucap sopok kufar kaya maya kuluna untuk kesih orang ucap sopok kufar tidak lika indah nungguan mengunakabe illa gadiban kecuali pengucapan singgoro illa makaulan kecuali pengucapan gadiban kan jadi kalau terangkan di istilah-istilah Quran jadi kalau terangkan ilmu mantek jadi omongan wonten kalih omongan sing muafikun lil waqi' misalnya kalau darani siji ditambah siji loro niku jeneng omongan sing muafikun lil waqi' sesuai kenyataan. Ono omongan sing diarani omongan tuh karena sudah kadung diucapkan oleh mulut. Disebut kalimatan tak rujumin afwahi. Jadi misalnya kalau ngomong siji ditambah siji ku limo, loro ditambah loro ku wolu. Yaitu ya omongan. Tapi tidak punya makna. Kalau orang Jawa mau nyocok tok. Orang ono makna. Ini penting dalam logika mantek makai. Jika kalau orang kafir bilang Allah duwe anak, itu jenenge mau omongan tok. Tapi orang menjadi fat. Itu hakikatnya Allah orang duwe nopo. Mulane kula nu mengenang Quran niku kan indah sekali logikane Quran. Mulane dari Quran niku nggih wonten basariyah ya ana kemanusanaane. Dadi sale Quran cerita. Nah kowe darani Allah duwe anak. Tujuane darani Allah tau telon. Dadi kita iku mau darani Allah duwe anak tapi rawani nyejarane Allah nopo? Padahal logikane anak iku lewat nopo? Mulane pangeran nak nyindir anna yakun lahu waladu walam takul lahu shohibatun paham ya anna yakun lahu waladu walam takul lahu shohibat wong piye kok pangeran duwe anak piye terus bojone sapa dadi kowe nak ora dadi nak iki karena awal duwe anak terus bojone ya karo dene awal iki dadi sewa anak era kita on piro kene nggih to isa lagi kene nek to. Jadi itu logika. Nah itu mau mau ono omonganmu, itu mau omongan. Kok mergo dilapat. Tapi orang tahu kenyataan. Iku istilah Quran kalimatan tak rujumin apa. Iku dalam istilah itu. Tapi istilah ini nanti merusak akidah. Sebab itu nanti misalnya ada satu kejadian zaman Nabi Nuh sampai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad. Ketika waktu itu dibahas, kemudian disebut Lata Uzza, terus dia kepengen pangeran disebut India illa asma'un sama itu muha antum wa agar beda nak disebut ngeten iki watu pahatan muntilan watu ini songko Ponorogo tak songko budi yang terkenal Mojokerto gitu Mojokerto itu nanti ketok watu nih tapi nak disebut ini jilmaan dewa sima dewaan sima siapa terus kesannya sakral kesannya apa mengane bujo gimana wong Jawa itu dibujo rata-rata kalah darani bojo garwa jadi belane napa iya anak kula darani bojo anak wong dadi kula biasa ambek bojo kula anak napa lan bojo kula anggere tukaran mbek anak kula mesti yakin kula bela anak kok dene yakin keyakinanku ya wong mesti bela anake dhewe kuwi anake wong niku bojo kula kan saiki seyakin-yakin dadi gak mau anak kula wedi tenan mesti Gus Bak bela anak orang mungkin bela anak wong aku serah apa aneh. Mulai itu seyakin yakinnya. Mesti Gus Bak bela anak itu orang bela anak itu. Mesti dia ini taruh ke anak itu. Itu punya akibat rapat itu mesti dulu. Tapi jangan ada yang bujuk kan garwo si garis. Mau nggak bisa hidup tanpa kamu berbeda. Tanggungmu. Bucu ini cek ure beben wayo aneh-aneh wayo. Mari kadang darah ini belan. Jadi penamaan itu jadi akibat secara psikologi. Terus raiso. Jeneng itu marai. Soalnya jeneng itu teror tenang. Barang darah ini Lata Uzza itu katakan akan medeni ten. Ini tempat suci sakral. Ini dulu tahu apa. Uang pedi, ambil buah, pedi ini tidak ada uang. Dan barang ini waktu dipahat itu ya sederhana. Yang nani-nani gini, wet-wet gede dan besok. Tenggian kulon ini nonton kuburan, wite asem, budi tua. Ini apa yang ngetok, nyurawah. Dia pamit iya, ikan ngerti dulu, kok wet nopo. Barang tiga jalanan anak pulau, tiga jalanan-jalanan, ngomong. Ya, anak Gus Bak jalanan nyurah popo. Ya, anak ini cara apa? Ngomong anak Gus Bak. Ya, gue. Lu anggap mau bet pengirahan kumpul, nang rupo konean. Rupo tenang, kan? Cetane ra iso nyekel wite malah wite rupo. Dadi panen rebel kuwi darani wit gedhe. Nggon sakral, nggon berduwe. Berduwe kuwi kewan grup. Iki manggone ning pring wit paling ra enak ana werine iki go di ngarat. Kedua napa? Kopra. Barang kopra kok kok gedhe. Paham. Tapi wong wis kadung nak penamaan iki. Wong-wong nak daerah-daerah sing kulon midawatu diruwat. Ada ni orang nak apa ya suatu waktu tua pindah-pindahan. Ya dah ada apa. Tapi kita ini terbiasa. Jadi nama itu tetap datuk no teror. Nama itu datuk no apa? Mungkin dia seorang wong tua kenal wali, wong ramah di wanita. Tapi kadang yang terkenal wali nurian kancaku lagu rock. Mana sering dia kali ni. Kalau nyampe akan salam ibu sebaya ke sini pun. Mereka wali ni wali. Wali cara wong awam, wali cara no apa? Tapi dengan dilakopi wali kan jadi teh. Faham ya, terus ini kalimat itu ada dua. Ada kalimat sesuai fakta itu disebut muafiqotun lil waqi', ada kalimat yang tak rujumin apa ini. Lah yang tak rujumin apa ini istilah Quran India illa asma'un sampai semua antum bahasa berhubung buah kadung buah arani berholo itu lata usia. Terus kamu takut, terus kamu tem. Ya bodoh dong, misalnya kuburan, utai nopo, jika i kembang di sakral no, iki mbah sopo kan sama ane nopo. Jajal gua arani ini, mayit kita tak dunga no, bin buswar kurus kumpul di sana di sepuro. Malah kesana mayit itu sing butuh dunga no, gitu. Gitu. Ya karek istilah, karek nopo, karek istilah. Paham, jadi ini memang bahasa itu pengaruhnya. Mana kalau nanti jadi tahu boleh balik dan beri. Wonten kiai agung tak mundur. Nunggu saya mesti arah bau hilang. Bos, kalau saya pun apa punya kalau kiai kiai. Suatu saat aku ketemu kiai sing jarang mau apa buang. Dan kiai terkenal cangkem elek jadi orang sing jarang. Padahal lu uang soleh tenang. Kalau dia, warganya jadi nangis. Barang kalau kandani ya menang tenang. Jadi itu sokolo dosa ni bujuk kulon nopo ini dia ini mesti ziarah kuatah dari nabi nanti ziarah kuatan di sepuro ini bujuk kulon rano sing ziar di sepuro ane di sepuro sini nanti ziarah sedikit berarti orang ngelelo wong ake mau ngelelo wong nanti ziarah wong ake berarti ngelelo wong ake anggap aja mono sekarang ketemu mutune sing ziarah ake satu sih kulo juga. Ya tinggi arake terus berarti itu arake anggap baik mau. Jadi sebetulnya Islam tuh gampang. Jadi aku kena mati, bujuku tak mau ingin. Woi, aku nak aku gitu cita-cita pulau ya seneng tinggi arake. Apa tak limo cukup. Bang Ruben teko dan nggak berdiri tangan malah pusing juga. Tak ake yang gitu. Maksudnya kemungkinan ini kan gitu ya. Ini maksudnya ini pengaruh bahasa, pengaruh apa? Jadi kalau wong sing ziarah akeh mbok bahasakno sing ndongakno akeh ya apik. Tapi nek mbok bahasakno ngel-ngel wong akeh. Begitu juga ke acara resepsi, nek sing nekani akeh dibahasakno sing ndongakno wong akeh ya apik, tapi nek bahasakno ngel-ngel wong akeh. Nek kabeh cah wedok gingsul. Jare sing seneng jare gingsul ku mah, jare cah untuk ro untuk gak roto. Napa? Ya sama orang energik tuh yang seneng jare sibuk, sing ra seneng jare itai. Wong sing seneng Pak SB iki jarane pemikir serius, mergo wonge tenang. Jare sing asik nembung mikir opo wae. Karek oleh nembungno, karek oleh napa? Ya itu bahasa. Jadi wong nak tenang jare sing seneng tenang, sing ra tenang jare kelemat-kelemat. Pemalas. Wong ita itu sing seneng jare energi. Ya sudah. Foto ke dibujo ala, wirang rambuté keriting. Wah, kulit. Ora jare tenang jare. Unik dari itu tu kenapa? Indah, jadi unik, kenapa? Unik. Nilai seninya tinggi. Jadi saya rasa senang. Oh iya, sebagai orang orang kau sanggup tu tinggi. Iran kritik. Ya sudah gitu. Itu bahasa. Nama Nabi Dawud. Inna minal bayani la sihran. Sebagian penjelasan mesti dari sisi sihir. Mereka itu mulak malik pak. Bang, itu mulak malik kenapa? Mulane kalimat itu berhati-hati. Kalimat itu wong kafir itu berhati-hati. Jadi itu kalimat yang keliru-keliru disebut kalimatan tak rujuk minnawak abai. Jadi dia menjadi kalimat itu karena kadung diucapkan. Bukan berarti kalimat ini mewakili fakta. Ini disebut kalimatan tak rujuk minnawak minnawak. Kiya kuruna ilaikat itu. Fala ala kaunahuna sirah Muhammad itu batu'un wong sing rusak. Mulikun tegesi ingkang rusak nasaka ingawak dewi sirah Muhammad. Ala asari gim yang atasé pelakuan-pelakuan itu pak. Maknane ala asari gim tak usah wong-wong kafir ngomong ngoneku. Mat jangan-jangan kamu merusak diri kamu gara-gara cangkem-cangkem wong kafir ngoneku. Maknane ala asari gim ebat dihim. Tegasnya tak usah kufar ebat dan awal dihim. Tak usah mengone kufar angkatan ini. Inilah minulamun orang iman sokok kufar dia dari hati siklan ikilah hati saya Quran ini si Quran. Kueku jangan-jangan rusak asap. Rusak awam asapan krono susah. Gaidan dikasih krono muring-muring waktu senang krono susah mengkata ingin siro. Tihir sika krono mungsingin siro ala iman ini mengatasi iman ini kufar. Mungsengu keinginan yang sangat. Wanas guru tena sabi lapat asapan iku alal maf'ulillah ingatasi maf'ullah. Inna saat temen ingsun awal ucalna gawe sopa ingsun main perkara ala arti ingatasi bumi. Panimnal hayawani sangin hayawan manabati dan tetanduran masa jari dan sidis-sidisan. Walan hari lan biro-biro sungai wawai di dalik kalamiani mengkono-mengkono kabe. Kabeu tak gawe jinatan engkang jadi pepaes lahir kedua arat. Ono sungai, ono pepohonan itu kabe jadi pepaes. Nah jadi pepaes ngelalekno hakikate dunia. Jadi uang buta apa. Linat walu supaya muji ingsun hingga mengake. Linat tabiro supaya muji ingsun anasa yang menuso. Nazi kena kali ini ngali kabe ila dalik kalamiani mengkono-mengkono kabe. Ayyukum ahsan wa aman. Udah yang dine kafe wasanu api apa ni amalan perilaku ni si ingkar dar. Eh ada tu kecil wis ikut lagu maring ikilah kafe lagu maring dar. Kafe tak gawe gue pepai terus gue ngetek di sing ikut pasti di sing dunia aku buatin kemurungsung. Wah inalan saat neng sun awal aja ilmu kini gawe kafe mak interpor aja kang ngatasi arah tak gawe so idan kang hancur fakta tanda kesi kang hancur lebur. Jurusan turun kok garing, ya bisa teksi garing. Layam buku rakukul apa ma'ala lagi. Kok pada akhirnya barang-barang yang nyeneng kok kayak apel, kaktus, buah-buahan, akhirnya ya gosok. Akhirnya ya orang-orang gunanya. Am hatik ta'an atau nyongkosiro, donan ta'an teksi nyongkosiro. Ini mulai ceritanya. Anak sabal kahfi. tak temene penduduk kafir. Ail hori tegese wong sing mengguni gua bisa balik dalam gunung. Warokimi lan prasasti, prasasti catatan jenenge Ashabul Kahfi. Jadi nak ditulis di omah, omah era kokbong. Karena tulisannya juga kokbong, aneh-aneh. Tulisannya ijek, karena apa? Kena moco dungu ini raba bakal mati. Kira ijek itu moco, ya kan apa? Kena mati, kira itu apa? Mau aneh-aneh. Ya tapi nanti tenang ono ya terus, nanti ada di rezeki. Tapi mula-mula apom. Neng tinggal jeneng ajal wae teko ya teko. Tapi kiaimu ya raba bodoh, ini juga namanya. Anggir ijek moco ini raba bakal. Kena mati, kira itu apa? Lho mulai ora iso mikir. Mboten nyenyak nek mati tenang, nang kerice urip kuwi iso maca nek mati. Itu gale mari itu, kabeh mari penyiksaane apik ning dunya peci. Nek apik peci kan jan mati. Nek mati ra iso dadi. Mulai kok protes, tetep kiai bisa iku pinter. Wajingan mati, tukang gendong mati. Ya tersari saya, guys, saya. Santri sing ekstrim protes. Saya ini bukti untuk aku ane rakaru. Jadi santri ini siapa ya? Mati rapi, cuma iso popo. Jadi kafe gua no ilmu nih, dapat. Tak jadi itu ilmu rahasia. Tapi bang gue gagal terus tak terang no. Tak kasih terang no yang menjagal. Jadi anggur es mati mesti apa? Karena akhir dari kendara keburu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini pinter teman. Ini Nabi nak dungu. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Anggap baik yang ijek urip. Iku bekal itu gawe tepus itu akhirat. Tapi nak gue mati. Anggap baik akhir dari segala keburu. Karena ini kita sebenarnya apa mati. Sing seneng ya Allah. Berakhirlah semua potensi kejahatan saya. Berakhirlah semua keburukan. Dan berarti pula semua potensi maksiat. Ya, alhamdulillah Gusti semua keburukan telah berakhir. Karena saya mau mati. Ini senang murah malah bingung. Jadi Kanjeng Nabi nak marah ngeten. Kehidupan aku itu urip sehat ngeten. Anggap baik tak punya. Gue itu ngaji, itu sudah kok, itu macam-macam. Tapi kena apa mati. Orang usah nyesal. Anggap baik akhir dari segala. Ini berarti Rasulullah. Jadi orang ditanamkan optimis. Memandang suatu itu baik. Paham ya? Waktu kan ada kucu-cucut ya. Kucu-cucut anggapnya ngelatih sampe. Lho nge kulon buatan sombong, kucu kulon ngelatih tangkep. Kucu kulon kebanyan buah amu jenengan. Pera-kara nge kulon ngamulah tambah. Saya juga ngekei nafakoh cukup ya orang mesti itu nyukup. Lho nge ngamuk aku sabar. Orang modal untuk ganjaran. Orang modal untuk nopor. Jadi kan ada kucu-cucut kebanyan. Karena ini sabar untuk apa? Tidak. Kalau kamu? Tidak. Anggap mawon ngotot. Tapi waktu itu sampai keberatan. Tidak jadi pengiran pun Nabi. Tapi anak wong kere, wong-wong santri, rata-rata amarah. Di tonggo Rabu Nabi sabar. Untuk perlakuan tidak enak, sabar. Minyak kere, keriting, juga ganjaran. Itu gampang. Itu hidup itu mudah. Jadi termasuk ganjaran usah. Tapi kita ini kepengen ganjaran sing prestis, misalnya sotako kan gaya. Ini ganjaran sing prestis. Ini ganjarannya kok milih sing nopo? Aku kan ate ditang lebih. Gus, padilai dadi imam kan kau terus ngoten gawe nabi. Sirine nopo kok, jinan gak dadi imam. Cangkemmu. Dadi imam padilai gede, berkoniru Rasulullah. Tapi dadi makmum, kaya aku ganjaran, aku ini wong alim, dadi makmum ganjaran gede, bodoh ke imam. Hadisnya sih, tawadu om. Mereka akeh wong nek ngrasa kiai ngrasa wong alim ambisi dadi imam. Dadi fadilah dadi makmum napa? Tawadhu. Memang harus ada yang latih. Masyarakat kalau enggak dilatih ya kacau. Nek ngrasa kiai rebutan tongkat, ngrasa alim kudu dadi terus sing latih tawadhu itu so. Saya jamin berapa kali Rasulullah menyuruh supaya sahabatnya ngimami beliau. Karena Rasulullah ya tahu betul bahwa di antara aturan Islam itu tawadhu. Meskipun enggak ada sahabat yang berani ngimami Rasulullah, tapi Rasulullah sangat ingin pernah makmum sahabat. Akhirnya kesampaian jadi ku Abdurrahman bin Auf nanti dalam perjalanan ngimami, kadinatu makmum di Barok di terus nganti Bar. Nanti kata Abdul Malik bangga, enggak ono sahabat tahu Nabi Nabi kecuali aku. Baru aku diprotes, diprotes. Oh kata Nabi, ben berkali-kali tahu Nabi orang terbaik di dunia. Abu Bakar bahwa dan ketika beliau sudah ngimami Rasulullah Rabu mundur. Dan Nabi, ya, ya Abu Bakar, kenapa Anda mundur? Saya juga ingin makmum kamu. Kata, kenapa? Kata Kanjeng Nabi, kata Abu Bakar, layam bagi ibni Abi Quhafah ayah Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi sebenarnya kalau kita fair, Rasulullah itu berkali-kali ingin juga jadi makmum. Itu tadi melatih nabi tawa. Banyak sahabat-sahabat besar banyak jadi makmum. Ingin mami tapi orang orang saya, orang kelompok tertentu, sangat sama beda makdi. Enggak makmum mungil orang. Padahal Nabi zaman juga menghentikan Sallu khal samangko la la ilaha il aku itu gelam mau makmum Bek sopoh wongi Sing mongko la ilaha il. Jadi rasa gengsi Ngarang mau imam itu ideal Cuma ninam matanya bener sholat yang mau corak bener Nganti bahasa lu nak yukhil lu bil makna. Jadi misalnya an'amta alihim diwoto an'amtu gua fatal an'amta kan paring nikmat panjenengan alihi mengatasi wong akeh. Mbok waca an'amtu paring nikmat ing. Tapi nek ain mirip hamzah, hamzah mirip ain ku ilate elek. Paham. Wale wong daerah kulonan nek waca walad dadi walad to iki sebab. Dong ge riyen nganti crito kiye-kiye Quran bapak kula nu apal Quran selawat mulang Quran bapak. Niku tak kuati tenan. Alhamdulillah. Ucu ilah itu ini boleh dasari nopo, buat tentang dasari nopo absus tanah ya ini nopo dasari nopo gigi nopo terang. Alhamdulillah. Gurunya gak kuat. Ah ini kurang mangan. Ukurannya seperti bang mungkin berpuluh. Oh kurang apa-apa. Pulau ini gue duwe makrot pasien tapi pulau bukan panas di pulau ini. Gara-gara kita ada uang apa? Nggak lepas pasien ini. Jadi nama ada dong. Alhamdulillah itu jelas. Tetap alhamdulillah. Jadi muridnya kerja, protes. Pak Yai, jal saya dan jal bapak memang beda. Jal saya dan jal bapak beda. Jadi gurunya kapan sih? Terus silat elak. Biar dari jal saya dan jal bapak. Yang ini mulai membetawi agak kapan sih? Wahasuna ulai kita perhatikan. Kamu ni rofi, kok? Tapi gambuam. Itu tetap kayak aneh-aneh. Lah itu memang begitu. Kalau sudah kayak gitu tuh repot. Tapi itu tetap sah. Nah, yang tidak sah itu adalah nan yukin lubin makna. Misalnya an'amta diwawas nopo an'amtu. Itu memang sampai berakibat tidak nopo sah. Paham ya? Memang idealnya ya umul kau ma'atrohum di kita bila. Itu idealnya ya, itu idealnya. Tapi kalau standar sah, tetap nomor sah. Mulai nanti Jumatan dan perdalaman prosesi Glorian zaman itu saya sering ngumpel, sering ngepis. Pas Jumatan mandek, Jumatan. Ini makmumnya mau limolah. Saya cara majab sapi, minimal Jumatan patang. Kalau ke kalian santri, kalau kalian. Dengerin sering ngaji kalau itu. Gitu. Ijan mau dari kalau itu. Gitu. Dan nanti kalau Pak Nanti Fakir ya ada. Berarti ini ada, enggak. Malah rasa, enggak ya. Cara mazhab Syafi'i Jumatan memang harus orang 40. Kalau tidak 40, tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, punya guru-guru yang lain. Itu yang mengatakan tidak wajib Jumatan itu hukum rukhsah, hukum apa? Tapi bukan berarti kalau orang 20 terus tidak harus latihan Jumatan. Kapan 40? Nah, orang pemanasan 20. Paham ya? Mau dipikir aja kita kampung misalnya desa-desa binaan. Sebelum Jumatan mau limolah. Terus gue nyarat mau batan. Ya anak-anak pemanasan itu di batang pulau di bawah. Ini yang desa-desa tak lu. Tak lu. Mau imami mau cepatnya kayu rakar-rakar pun. Ya anggap Pak Esa. Pulau lagi raya ada. Ini nanti saya ini raya. Gimana tak tahu pengiran gue raya ada. Ini bener yang buatan gue. Iya bener gue. Mereka buatannya jadi gini deh ya. Tidak wajib itu bukan berarti tidak. Tidak sunat bukan berarti tidak boleh. Makanya tenggene Sarah Bukhari dan Fathul Bari itu misalnya tahajud itu tidak kesunatan jamaah. Tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Paham ya? Witir itu sebaiknya sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti tidak boleh jamaah. Karena Rasulullah pernah datang di rumahnya Malik bin Dursum itu. Pagi-pagi Rasulullah datang, itu mau waktu sholat duha. Ketika Nabi sholat, sahabat-sahabat do makmum. Padahal itu sholat-sholat yang tidak disunatkan jamaah. Jadi pernah juga Nabi itu melakukan sholat yang tidak disunatkan jamaah. Dan Nabi melakukan secara. Tapi hebatnya Nabi itu macam, ya Nabi itu. Ya buatnya mutuh. Ya menang makmum. Ya memang karena secara konstitusi memang enggak kesunatan jamaah. Jadi kalau Nabi ngutus kan nanti menjadi kesunatan jamaah. Tapi Nabi ketika perkara sahabat do makmum menengahin. Mulai dari Ibn Abbas, dari sapa tahajud oleh jamaah. Aku tahu turun yang bulik. Maimunah itu buliknya Sinten Ibnu Kholati. Kalau bilang Kholah itu bulik dari ibu. Bulik dari apa? Ibu. Kalau orang Arab bilang saudaranya bapak itu Am. Kalau saudaranya ibu apa? Khol. Makanya kalau di Quran-Quran kan ada akmamikum, ada akwa, ibu. Misalnya ya kurimat alaikum umahatukum wabana tukum wa akwa tukum wa amma tukum, berarti dulure bapak wa kola tukum dulure ibu. Tapi nak terus jawab sama ini. Beri bule itu jelas, gue bule ke pak, gue bule ke nama. Kalau orang Arab jelas, kola berarti keluarga dari ibu. Kalau amma dari bapak. Jadi misalnya kurimat alaikum mahatukum wabanatukum wakwatukum wa'amatukum dulure apa, wakwalatukum dulure ibu. Jadi maknanya Quran ini lebih gampang dibanding foto Jawa. Ya tapi tetap gampang gak gue. Repot gak gitu, karena itu kiyak sih. Itu memang aturannya itu begitu. Ya, aturan-aturan lainnya terus dari Ibn Abbas. Ketika Rasulullah mulai wudhu, mau sholat tahajud, sholat malam. Ibn Abbas kecil itu gak tahu aturan sholat. Beliau makmum tapi dari sisi kiri. Sisi apa? Terus kata Ibn Abbas, Fafal latani Rasulullah. Aku dijewer dari Rasulullah. Ya Nabi sholat juga dijewer. Karena dari Imam Malik ke Babi Ngeri Rabat. Dan Nabi sholat jewer ya tahu. Gedeng putuhnya gini apa? Tapi nak rokokan rak tahu. Aku serang arah. Wah, ngebuti itu. Wah, nak aliran tenggene sebagian daerah. Ini nak poso apa? Rokok. Alasannya rokok, yurah mangan, yurah. Dia ini salah. Ini aku rame kaya-kaya yang debat. Aku sih orang melok debat. Oh, ngejan lagi debat. Oleh kalau omongin ini dia ini. Biar ini mungkin jauh ngalih mengusung baca kita. Yang batal mangan dia ngombe. Rokok itu yura kategori mangan, yura kategori ngombe. Tak omongin. Nanda ini dia ini, sempen ini tetap lebih suaraku. Tapi rana mangan, rana ngombe. Ada ini kurang rokok. Nah gelap ya suaranya dia ini penuh. Gelap nama. Kandir dia. Wah, ngomong-ngomong, tidak ada pedep. Jadi rokok itu ramangan orang. Terus walhasil akhirnya Ibn Abbas dijewer begini lagi. Dijewer fa'adaroni an yamini. Gitu. Aku dijewer diputer nganti aku posisi kanan ini. Terus semenjak itu jadi aturan. Kalau makmumnya satu di arah kanan. Kalau dua agak mundur sedikit kanan dan kiri. Kalau ada yang ketiga agak mundur lagi di tengah. Paham ya? Terus ada aturan. Itu dulu ya karena gitu. Paham ya? Tapi intinya pernah juga Nabi tahajud berjamaah ini makmumnya sinten? Nah, kula sebagai wong alim ngerti kok iki yang jamaah masuk ilmu kula kathah. Nak kowe berjamaah ya dalile gek kanthi Nabi Ibnu. Tapi buku dalil ya ora pati kena ora ana pengumumane, paham nggih? Kejadiannya tanpa diumum. Tapi tetep aku kula sae lah, sing ibadah terus. Sing dengki sing ngrasa ya, paham. Itu mah sing anak nola nak di mamung liya kudu ikhlas utawa kok dene semangat mergo dadi imam bareng di mamung liya gak tri. Sing direkno aku sing terusno dene lek ora ikhlas nak nek wis dibaca di boten napa. Bon gitu terus niki pengen tok sama aturan-aturan begi. Am hasitta anna ashabal kahfi sak temene penghuni-penghuni napa? Kuwo. Ail gorina. Nah, tenggene tulisan-tulisan ini Tamli Komuk Sami nama. Ini tu tentang kawasan Jordan. Banyak peneliti yang yakin tu di kawasan Budi Jordan. Jordan balik dengan gunung. Warokimi lan prasasti. Ailauki tegese loh sabak almaktubi engkang ditulis sih ing dalam loh apa asmaku. Piro-piro jeneng jenengi asabul kafi. Wa ansabul lan piro-piro nasab nasabi asabul kafi. Waktu seilan teman-teman jadi universitas sopa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al-Qisotim sangin ceritanya Ashabul Kahfi Kanu min ayatina ajaban Kanu ono sopa Ashabul Kahfi di Qisotim dan ceritanya Ashabul Kahfi min ayatina yang berapa ayat kita min jumlah di ayatina sangin berapa jumlah ayat kita ajaban itu berita sing gawakno sing menakjubkan utai jawa ajaban kebarukan ada di kebarikan Wa mawati perkara kana kang ana apa mau kebelu iku halun dadi halkan iki ana sapa sabil kafi ku ajeb lan iku gawano ana ta ngene iku gawano dura bagi ayat ora kok saliyane ayat au ajeb utawa luwe gawok-gawono ne ayat lain ta ora ana apa lampu perkara iku dadi kaya mungkur-mungkur kafi utur ini ngotiro Muhammad is awan alikane delik utawa bergegas menuju sapa alfit ya tu kira-kira sangno Jadi fitya itu jamaknya fatan. Fatan jamaknya apa fit? Fitya. Sopo alfit yatu kiro, sopo alfit yatu kiro krocano. Delik utawa bergegas ilal kahfi menuju ning guwa. Utai fitya itu jamu fatan, jamaknya lapat fatan. Wawa tekang aran al-fata itu asyabu pemuda al-kami itu kang sempurna. Ko ikina halil sikapnya, pergi ala iman ini mengatasi imane ashabul kahfi. Mingkau mihim, sangin kau mi ashabul kahfi, al-mufar yang kan kafir kahfi. Pakore mongko padha donga sapa Ashabul Kahfi dongane Rabbana atina. Rabbana do pengiran kita ati mung kula aturi maringi patina lan kita milat tinggal saking sisi panjenengan. Mingki balika segese saking sisi panjenengan. Dadi nak kok blun sedurunge nak kibalun sisi mingki balika saking sisi panjenengan. Jenengan maringi teng kula rahmatan ing rahmat. Wa hayyi lan kula aturi dandani panjenengan. Aslih segese ngekeki pembenaran jenengan to ngurusi panjenengan nanam mari kita min amrina sanging urusan kita rosat sanging kebenaran hidayatan tegesi hidayat padorong namo kemaringi turu insun ala adani mengatasi kuping-kupingnya Ashabul Kahfi maksudnya ngeten to turu ning kuping maksudnya kesunatane turu ku miring ora ablak-ablak delok lah wah maksud ngabrek kok rukun malah ora ono dalile jadi turu sing elek ning ngabrek ablak-ablak, nak turu ablak-ablak itu dari kaya Fir'aun, kaya rojo, turunnya orang sombong. Nak turu ngabrek dari turunnya sih, kita nah, turu kesunatannya mirip. Kaya kayak orang mati nih loh, itu standar idealnya turu kasus yang nopo mati. Ya benar yang mati, tapi tetap turu aneh, kalau yang mati kok nopo. Jadi rian kesunatannya nak bersolat subuh, niku turu madep kita kaya orang mati. Niku rian dipraktekno para ulama. Boleh dok santri itu ya turun tenar. Semenjak itu kesunatan itu berakhir berakhir. Kesunatan itu menutup menopo. Korean kesunatan ngoten itu benelik nopo. Mati. Mulai nak turun yang kuping, artinya turun yang mi. Pamela. Lain nak turun apa? Lain apa? Jadi turun yang cito. Mulai orang Arab nak darah ni. Tukang turun jadinya yata idal kovahe bosi cito. Maksudnya tukang nopo. Jadi kayak kuno nak darah ini santri tukang turu ya abdul kofa he kawulane cido maksudnya tukang nopo tukang turu padaran nama ko gawe sopo insun ala aja nih ini ngatasi kuping kuping asam juga mana nih gawe kuping tu maksudnya ngelibat nopo kuping lah mas turu anamna terkesi nurak nopo insun kuping asam juga filkasi yang dalam gua tak kurono sini na yang dirang-dirang tahun apa nih adat dan bilangan maksud adat terkesi bilangan ini ku nak tahun samsiai telung atus, nak tahun komariai binten telung atus, binten telung atus, cuma baat namun konuri minangeno insun bumi asabal kafi. Aikot nagun, dikasih nangeno insun bumi asabal kafi. Lina lama supaya ngerti insun ilmu musyadat dan nilai ilmu yang kang iso di sekseni, insun ngerti ayu hisbeini ahso lima labisu amatan. Ayo hisbeni tindine kelompok loro wa ifarikane dikese kelompok loro al-mustalik teni kan sulaya karon. Di muddati lufihim ing dalam masa ketenangane utawa masa netepe, masa uripe masyaallah, masa uripe hisbet. Aso iku luwe iso ngitung utawa aso iku utawa aso iku kok fitun. Aso lima lagi. Aso iku iso ngitung saka ayo hisbet. Kutai aksa itu fi'lun fi'il, biman adbar toh. Jadi saya ngaku makna adbar toh, tapi ini maksudnya. Nah kalau maknanya ya fi'il, tapi maksudnya imam mahali maknanya fi'il, ya ada fi'il lah. Aksa yang kan bisa ngitung sopa ayu hisbe ini. Lima maring perkara lagi sukan kodoh menang sopa Ashabul Kahfi. Ini lu sih, maring menangnya Ashabul Kahfi. muta'ali kun ta'aluk di maklan wa'ala baca'u kan tau si dawa lima lafisu amatkan amani batas akhirin koyatan tegesi batas akhirin nahnu ta'ing sununa kusunyi di ta'anu ing sunna pa'u di simu ta'ing sunna alika ngasih sirah Muhammad nabalum ing ceritane asabal kasih bilhaqi kelam haqi sidki tegesi kelam bener inna rusantini asabal kasih ufit yantun upiro-piro canmong amanu kang podo iman soko fityah piro bim dan pengirani fityah wajid inna alam nabai ing sunbumi asabal kasih tak tamai hujan ing betul. Tapi kalau ada yang ngerti, Ashabul Kahfi ini pemuda kita tujuh, yang wali itu asu. Nah, mulanya cara Imam Malik itu asu rapat isu. Ya, tapi saya ini tidak ngalah lo asu, dia anggap kaya kelompok apa? Terus, ya, repot tadi. Jelas asu itu cara Madzhab Syafi'i, nah. Nah, si nah, Malik di Indonesia itu rata-rata Madzhab Syafi'i, mulanya mau nyolong asu, berdua asu apa? Nah, si, malah nyolong pedus, berdua Maling itu bimad. Indonesia itu yang mazhab itu kuat. Nanti maling itu bimad. Asuh liaran lah dicolong. Mergona. Wadus ini kadang dicolong. Mergosu. Jadi maling itu bimad. Jadi ngerti gini. Ini mumpung gede poso. Ini di pengalaman jenengan. Kalau kan bolak-balik terang. No. Tiap 100 tahun. Itu terpautnya 3 tahun. Jadi nak Ashabul Kahfi telung atus tahun samsia niku padha karo telung atus songo komari komaria. Niki dhewe pengalaman. Mergo komaria iku iso 29 mbek 30. Artine sering 29. Sementara samsia kadang 30 di iki 30. Ya contoh gampang nggih poso niki. Poso kemarin itu kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Tadi kira mohon kesulit. Tadi kira ruang tanggal ini. Tadi kira mohon ruang kan? Tadi kira mohon ruang tanggal ini. Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Malam 6 ini. Tadi kira mohon malam 6 wah. Tadi kira tersih Juni. Belum gitu. Tadi kira tersih Juni tanggal ini. 25. Berarti kan Juni, Juli, Agustus. Padahal tadi kira mohon Saban, Ramadan. Padahal pernah sama-sama satu Agustus. Artinya tanggalan kemarin sudah lebih nyelip toh. Lenggih toh. Poso kemarin itu 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Tapi sekarang sudah Saban. Saban terus Ramadan. Sementara sekarang untuk Agustus Juni, Juli. Berarti nyelip 1 bulan kan. Paham ya? Ya hitungannya hari ya enggak sampai 1 bulan. Maksudnya kan sudah lebih maju kan? Nah, itu bukti nak tahun komariah mesti nyelip samsi. Ini malah ya. Jadi 1 Ramadan tahun kemarin nak sama dengan 1 Agustus. Ternyata saat ini tanggal itu Saban. Samsiai tetap Juni tanggal itu 25. Padahal Juni untuk Agustus kan Juni, Juli, Agustus. Sementara Saban langsung Ramadan. Berarti itu mencep. Iku ribat di Quran. Mula di Quran intikan walakidu fikahir salah kami atin sini dawas jadu fisa. Tapi ulama ini cara nafsiri dihitung telung atus tahun samsia, dihitung telung atus songo nopo komaria. Mereka tapawute per tahun kira-kira di 11 dino kadang telulat dino. Wai per 100 tahun 3 tahun. Nah ini nak telung atus tahun kena ini bener sangat. Sama aku bersyukur. Ya iki sing sinau. Ora kula nakalan rasa sinau sampeyan yo nganti. Kula rasa sinau lak ya tau tetep pinter kula. Iku wae dicen apa? Dicen apa? Kula nu syukur tenan dadi kawulan Allah sing waras. Saya itu memang ingkar ya kalau ada ulama atau kiai yang suaranya didengar kemudian tidak belajar itu saya ingkar. Itu sombong. Wong Rasulullah sing nabi diulang Jibril wae kena kitab Robi di sini. Jadi cara pulau no kiai punas yang sering pidato, sering ngaji, kok kasih nahu sombong. Dulu, karena tidak menghormati ilmu. Saya alim-alimnya orang itu tetap masih ada kekurangan. Pulau yang sawangan itu sombong, ni sopan. Kau cina, ngomong sawangan itu tawadu, tak sopan. Kau orang apa? Juga ni nih ilmu sanging pangeran, nak bener mina buah, nak salah di sanging pulau. Tawadu entek ngamen, tapi serah tahu. Jika kalau ilmu ni salah, ya salah terus. Ngurah tahu nopo? Rasulullah itu tiap tahun, itu ngaji di Malaikat Jibril. malah di akhir-akhir hayatnya yang biasa ngaji satu kali menjadi dua. Itu saja masih kena khitab Robbi Zidni. Tapi kita sekarang sudah tidak pernah Robbi Zidni. Kulonu nate dengar PKB dan Multazam, dulu Robbi Zidni tak bulan saja. Nama Robbi Zidni. Karena ilmu itu ya harus dipelajari itu tadi. Satu informasi yang sudah keliwat, itu pasti satu saja yang benar. Karena fakta yang sudah kelewat itu tidak bisa dirubah. Teorinya gitu. Sehingga kalau Allah cerita, Ashabul Kahfi itu diam 300 tahun. Atau 309 tahun. Itu tidak mungkin atau. Meski faktanya itu ya 300 tahun. Tok. Atau 309 tahun. Tok. Karena fakta yang sudah kelewat pasti salah. Misalnya, Zaid itu urip zaman tahun 1910. Dua anak loro. Orang itu agak meninggalkan. Ya itu mungkin dia anak loro, mungkin dia anak papa. Jora itu anak loro, ya loro tua anak papa. Kecuali urung keliwat kalau sampai saya gitu anak loro, misalnya itu bagus, ini anak pulau terakhir cangkemmu, orangmu nak ke depan itu wae ra terakhir kan. Tapi nak wis keliwat mesti cerita, paham ya? Sehingga ketika Allah cerita Ashabul Kahfi iku menengening 2-300 tahun utawa 309 itu tidak ibham, juga tidak syak, juga tidak tahyir. Pasti ada logikanya. Ternyata setelah di logika ulama-ulama ahli kitab, oh maksudnya telung atus tahun samsiyah, telung atus sono tahun, kolariyah. Ya, mereka logika, nah, kalam tobat yang wis kelipat, mesti pakem kebenaran al-haqqawatid, kebenaran pasti tak. Paham, ya? Dan sampean, itu pentingnya sinau. Jadi sampean, orang kok terus, pokoknya antara ini 300 tahun, antara 300 tahun, untuk kuno, bawa alam, cantemu alam, mesti enak, bawa kuno, bawa. Besuwe, pokoknya rasa mulang, bawa, mesti sih, dibuka bawa alam, gurih, gini, bawa. Aneh-aneh, wah, ya udah, iso, nah, setelah ilmu, kudu, ngerti, nih, roh bibit ini, bawa. Itu roh sama tak cerita, nih, kalau nak roh ngaji, nih, kan, nabi, nanti nangis, gimana. Kan, nabi, nak sholat juga, itu diwarai Jibril, itu. Sampai kali cacile. Jadi ini gitu, misalnya nama Utnu Kayu. Ya Muhammad, hada waktu duri. Cinta ini lingsi dia sengenge. Barang bakso lingsi dia sengenge pun nih, hari kedua. Sholatnya rodok mundur. Ya Muhammad, hada waktu duri. Hari ketiga diwarai meneng, nanti mepet akhir. Ya Muhammad, hada waktu duri. Mungkinlah dilatih sampai sekian potensi waktu duri. Mulai Pakcik Nabi itu detail, dilatih malaikat Jibril itu kok. Sehingga perinci dari semua peristiwa ibadah itu gak ada yang gak yang terlewatkan mudah. Sehingga sampai ulama itu detail, waktu duri itu, nak serengenge wis lingsir ngulang, iku wae lera dilil istiwa. Sampai detail. Engko nak waktu ngasar dimulai zilusya misradu, ditambahi asumsi zilul istiwa. Ikuan inci, ngitungnya inci nopo. Inci udah itu, saya ini rauh, sempurna itu. Ya, saya ini sebenarnya, kok ini kira-kira. Nabi ngitungnya per nopo. Rian zakat fitrah itu, uang cek ngitung 2 kilo koma sekian. Saya ini kayak males ngitung, terus pokoknya 3 kilo. Lho, ngeten loh, masuk pulauan itu. Ini buatan berarti kalau ngajar orang medit, buatan. Ngeten, kalau nanti debat. Kayak medit, ya kayak nomo. Ambil kayak sakit. Dari segi lo mau, wes tabulat nawa telung kilo, zakat fitrah telung kilo, nak luar mesti ben. So mana wong kere segi telung kilo, wes tenang, timbang si pas nol kilo tetang. Iku yo nak bener ya, mereka si kere ini nombor telung kilo, mesti wes tenang, timbang nombor nol kilo. Tapi yo nak goblok ya, yo ngajari wong mede. Resiko nengnya tentak warai zaman, zaman berorasan itu sih lama. Ini lo ba, madzhabem yo bener tapi campur bento. Bener tapi campur nombor. Nak kita yakin zakat fitrah mu 2 kilo setengah. Nak ono wong kere duwe 2 kilo setengah itu tetap wajib zakat. Ben wong kere lah latihan lomo zakat. Tapi nak gua putus no 3 kilo wong kere sing duwe 2 kilo setengah aku ora wajib wong aku ora 3 kilo. Nggih Gus, yo repot juga. Paham nggih? Dadi kita yo mikir minal jihad nak gua wajib no 3 kilo pancen nguntungno sing nampa. Tapi nak iku nganti ora ono lama sing kecangkeman koyo kula, ora ono sing ngomong meneh. Nak ono wong duwe 2 kilo setengah terus mentang-mentang ora wajib zakat. Mergo ora memenuhi nisab. telung pintu. Paham ya? Paham ya? Jadi wong kudu tage, paham ya? Kula baleni malih ya, sing muni 3 kilo nyen apik lho, mergo ngarep seneng nak nampa. Tapi nak kewajiban zakat fitrahku 3 kilo, engko sing 2 kilo setengah ora wajib, mergo ora memenuhi ni tok. Tolong. Iki wis ana ana bener jeneng. Tapi menang bisa era tiba. Mulane mana ilmu tak ono ulama. Mergo ulama mikir tenan. Mulane sama sama tamu kula, mari aku ora mikir, mulane kula kula bali ta. Tusuk, ini kalau ketemu banget. Sama anak kenal kalau lama ikhlas dengan akhirnya lebih ketemu. Dan anak ikhlas juga ketemu. Wangel teman-teman. Mau ngamal apa ya? Ngamal apa ya aku juga kenal dia ini. Dan Nabi agak kenal sampai ya. Ya tapi yang bersama ngamal dia benar, nulis sampai aku dikenal di Rasulullah. Kalau kenal Nabi gak umur apa, malah gak kenal dia. Mergora iman. Mergora iman. Mergora iman. Jadi rasa aneh-aneh teman-teman. Kalau lama aku mikirnya detail. Kalau dia ini sempat protes. Kok kiai bulat kok 3 kilo kok ditentang padahal luwe lomo ngekei 3 kilo luwe lomo tapi tak angen-angen iya enak nih sopi 3 kilo kan zakat fitrah kan gak kudu wong sugih siapa saja yang hari itu bisa makan wajib zakat nah itu enak nih sopi 3 kilo berarti wong larat sing duwe 2.5 kilo ora wajib padahal kita kepengen sing larat lah saat itu yo berarti kemudian nih sopi 2.5 kilo apa sing 3 kilo saiki orang gitu, nah, tapi yang ini topi orang gitu setengah, tapi aja kat telung, oleh itu ideal, apa ini itu waras, ya, kenapa? Waras. Nah, kalau alhamdulillah termasuk yang waras sendiri. Paham ya? Mas hukum pentingnya detail itu di situ. Begitu juga masalah waktu, Nabi itu dilatih sampai kesekian kali. Uang misalnya orang ulama kok khusyuk kabeh. Misalnya ulama khusyuk kabeh kok Mustafa. Sholat duhur paling afdol awal waktu. Saake supir, saake kernet, saake bakul bakso, sing duwe kesempatan akhir waktu. Lan kok duwe ulama sing ngetokno nek salat akhir waktu nggo supaya umat ini tetap ada rahmat, ada rukhsah, ada napa? Jadi ojo sok suci dhewe saake wong liya. Mana kula ngomong ning dinten tahawan pokoke sunah titik. Ramadan bisa nek belum tarawih, ana wong sing rezekine iku ditetir dadi satpam, wae wong sing tarawih dadi satpam. Jadi bakul bakso tukang jogo gudang. Apa karena kita imam tarawih terus sing tarawih mbok arane ala? Terus sing jogo satpam iku yo duwe anak cilik, nukono susu anake, duwe mbok tuwa sing wis tak watuk nukono obate. Ora harus ngomong terus kok iso nak. Pegawe ibadah titik. Ora wis katon titik namo kok sak poso pisan gak tarawih. Usaha engko nak ketemu pangeran nak bener aku tak tamu. Ora iso kok iso nak ya tetep napa? Kita ini nanti kasihan, memang mosok traweh bisa ora sakake satpam, sakake bubul gak susing tugase pas wae napa. Terus gak ada jaminan, terus vonis begitu mesti ono sungzone. Gak ada jaminan wong nak mentale wong apik, masih satpam lah. Engko jam 2 mulai ke traweh iki. Mulai bolak-balik ra wong saleh sing traweh iki. Kulo di kanca kernet-kernet sing riyen nate ngaji kanca kulo sing kira-kira wong. Kulo traweh wis setengah 2 wis lah piye wae kerja. Jangan kira yang tidak traweh jadi makmum itu terus tidak banyak juga yang terawihnya malam di malam hari. Gue yang nak ngukumi uang di campur seuzon, campur monis. Pak nak selek menyerep dan lain-lain. Lo kalau nanti saat ini kita kono togo-togo dulu, ambil tak poso. Itu mesti keluar terawih di sana. Itu untuk keluar-keluar konsil. Iya betul dong, gak tenang. Iya biasa gitu. Tapi togo-togo lo ya, juga mesti kono tidak terawih di sana. Iya mungkin karena saya itu kita akhir bagus tak suruh sama. Ya rasa yang protes. Ibadah itu gelek, ibadah itu biasa gimana apa? Ya memang ulama harus begitu. Ada sesuatu yang harus dijaga konstitusinya. Kalau enggak nanti rusak baru. Makanya Rasulullah itu dalam cerita Qiyamul Lail, Nabi itu sholat sampai 6 kali di masjid ketika banyak sahabat, terus Nabi meninggalkan itu. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah enggak nyimangi lagi, saya takut kalau saya terus 30 hari dia geper, kalau dia geper itu kamu tidak ku. Mengenai pulau seneng kata bermacam-macam sing kata semacam besapi. Muadzin be imam kejaran ini dua muadzin. Ono sing bantah, enggak bisa. Rasulullah itu akmalunna. Ternyata Rasulullah itu ditegir jadi imam. Tentu sesuatu yang Rasulullah di situ itu terbaik. Berarti paling abdul itu imam terus jadi muad. Tapi rata-rata ulama bilang masih utama muadzin dibang imam. Alasannya gampang. Rasulullah jadi imam itu karena bahaya kalau Nabi muadzin. sholat jamaah nanti jadi berdoain karena Rasulullah yang manggil tentu orang wajib nyembah tadi. Tapi nanti manggil Bilal karena sibuk Bilal lah kan. Itu ya ada. Lo ini betul sama cari di sarah-sarah peke. Kenapa Rasulullah tidak ada? Kalau Rasulullah yang ada, itu jamaah jadi berdoain. Paham gak? Belum gitu. Mati apa yang pulang misalnya ngapain Mustafa? Top sholat subuh wajib. Dawuh Gus Bram. Tapi nak jenenge kiai, top aku tuh kok nopo gedang goreng. Tuku gedang goreng barang ra penting. Tapi nak sing ngongkon kiai nek gak nurut, jenenge santri bali. Begitu juga Rasulullah, kok Rasulullah mutus barang ra penting lah itu dadi wajib. Misale Rasulullah mutus, "Mus, omahku sanggo saponi." Tetep wajib mergo sing mutus. Sehingga anak Rasulullah ku azan itu mesti sholat jadi berdoain jamaah berdoa. Padahal statusnya jamaah namun berdoa apa kita? Sebab itu tetap Abdul Muazzin soal Rasulullah ora azan sirine ben jamaah ora berdoa. Jadi sama itu sidik-sidik Rasulullah jadi imam. Lah kata ini Rasulullah jadi imam terus kabeh umate alus sunah Rasulullah jadi imam. Wong rong puluh jadi imam kabeh. Mana aneh. Nek ora tak ikut ora jadi imam. Nabi itu jadi imam, tapi ngembara makmum. Jadi kalau aku ya dibarno, itu aneh-aneh wae. Lah anak Nabi jadi imam, terus, jadi imam kabe, malah Rabi itu jadi imam, orang-orang makmumnya. Barang tak paket, aku tokak tak kok. Jadi mungkin itu nyelusum, ya mana akhirnya aneh-aneh sih, jadi ini sunnah Rasul, lahir arah harap. Nah Nabi Adam itu bahaya. Makanya ini yang asik ya. Jihad itu begitu wajib, begitu penting. Tapi ada sekian jihad yang Nabi itu tidak hadir, disebut syariah. Kalau dalam ilmu tarikh itu, kalau perang yang Nabi ikut disebut uzwah. Kalau Nabi tidak ikut disebut apa? Itu suatu saat ada yang tanya, ya Rasulullah, engkau begitu memuji-muji fadilahnya jihad, kenapa kadang engkau tidak jihad? Ya, ada sahabat yang diktakak ada ya. Tapi jawabannya Nabi apa? Sungguh, setiap ada jihad, saya itu ingin ikut. Tapi andaikan semua jihad saya ikut, tentu itu berat bagi kamu. Karena nanti enggak ada toleransi bagi mereka yang ada udur. Makanya saat sengaja kadang tidak ikut untuk memberi ruang yang sedang ada undur, ada alasan untuk tidak divonis munafik. Paham? Jadi ulama sing jadi acuan itu berhati-hati. Soalnya uang yang paling alim alama itu jadi imam, kok jadi sunnah. Orang alim alama rasa jadi imam. Karena tengene kawasan pulau terkenal makmum, terus gak gelem makmum itu tenang aja. Padahal pulau ini kadang di muparokon, imamnya rasa jelas. Cuma ibu-ibu bareng, dan tapi penting-penting terkenalnya kalau gelemak motor. Ini penting, jadi Rasulullah dulu itu hati-hati sekali. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya, sungguh Rasulullah itu sering mencintai satu amal, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap perdu. Kalau dianggap perdu itu bahaya sekali. Kasihan umat. Makanya ini kalau cerita pegawai ini sekali-kali, Imam Mahal ini sudah pengarang pegawai. Suatu saat Ibnu Umar itu ditanya, Ibnu Umar itu menangi era tabi'in yang sudah pakai terminologi fikih. Jadi misalnya, witir itu hukumnya kayak apa? Nah, tahajud hukumnya kayak apa? Nah, tarifnya sunat itu gimana? Dilakukan baik, dapat ganjaran, ditinggalkan, tidak apa-apa. Terus Ibnu Umar itu menangi era tabi'in pakai istilah fikih. Dia ditanya, Ya Ibn Umar, Ya Aba Abdirrahman, panggilannya. Halil witru sunatun am wajibatun. Apa witir itu sunat atau wajib? Jawabannya Ibnu Umar apa? Autara Rasulullah, autara muslim. Bahwa Nabi ku witir, orang Islam gitu kok. Ketika tanya, Ya Ibn Umar, sa'al tuka, halil witru sunnatun am wajibatun. Autara Rasulullah, wa autara ashabu, wa autara muslim. Bahwa Nabi ku witir, sahabatnya gitu kok. Ketika ditanya lagi ketiga, Mah, la takgil, hei wong rade akal. Witir rata bakat sunnat am wajib. Pokoknya Rasulullah ngakoni witir. Ini penting kula aturaken karena apa? Hukum-hukum masalah wajib sunat itu sudah perdebatan para ahli fikih. Hakikatnya hukum adalah tingkat kita mencintai Tuhan. Mulane jare Nabi, barang sunat akeh lasik nek pangeran dilakoni. Nah lagi rapi kok aja bekso, kok witir to. Lah opo witir kan dalu-dalu be anjep terus muni. Ambune awu abar be kesek-kesek nyebleki nyamuk, malah pangeran tersinggung. Madep mek bukan misale ping adep bupati lebih kukar kukur mek apa ngopo emang repot. Mulane ibadah kudu ono isek, ada kenyamanan. Mengenai ketika Nabi, gue mau cek Quran, nanti mujek nyaman. Nah, semua lera nyaman buka kukur lereni, kok malah repot. Iqra'ul Quran, makalah fatkulu buku. Nah, nanti mujek nyaman. Karena takut nanti. Ini penting kalau aturan. Jadi kalau sampai mau witir, kalau merasa nyaman dan isek, ya witir. Tapi nak kira-kira maksa malam bermengbek pengeran, tidak usah. Daripada kukar-kukur, mau mentang-mentang, mereka demi istiqor. Istiqor, nah, ini wabainya, mau anggap. Dari itu dihamp-dihamp, dari itu waduh ini dibuat, turun saja dah, waduh pusing malaikat nilai iya kan mau nantok lereni, nak menonton kan nantok lereni, karena ketika ini nabi, kayak nabi sholat, kok ngantuk, atau turun sih mau kayak nanguji pangeran, malah keliru, misoi pangeran, gitu, kayak nanti kira tak pulang lah masalah hukum mungkin mitirnya tergep sampai, nanti nak hukumnya tak pulang itu anak pula anak kuku, nah ibadah, buatan lah, buatan apa tapi di mana kue keliru ada orang sah. Betul dengan dikane nabi nak kue ngantuk buruai, ojo terus. Jangan-jangan kue muji pangeran malah misoi pangeran. Gimu mungkin tuh jadi kewang apa? Lebah bis yang lagi malah kucing perkara ini. Paham gitu, jadi ini penting dari kue ibadah, nah hati mijak nyaman, mak tak lapar. Kecuali ibadah fardu kayak sholat duhur, sholat asar. Nyaman raja aman begitu gue lakoni, yo coba, wah duhur panas cerai suara itu, tak berdoain boten maksudnya, mau buat abrak kayak buat baca nong, kalau melak dosa. Inna hum ta'atum ni atabu dafiku aman kode iman jurab di masjid nabi. Baru kenalan nyancang sopo insun ala kulubihim, maksudnya mengikat insun nguasa insun ala kulubihim mengatasi hati ini asabu dafiku. Kauai nahum tegesi nguanto insun ha yang ulu ba asabil kafi ala kauil kafi yang atas iman ting bener. Itu munalikane menghadap sopo asabil kafi. Benaya dari malikihim yang dalam ngarepi raja-raja ini asabil kafi. Wapat amaralan teman-teman perintah sopo al malik bumi asabil kafi di sujudi dan sujudi asami maring bro berkorot. Pakaulu mengkopodo mengucap sopo asabil kafi. Robbuna robbus samawat. Robbuna di pengiran kita robbus samawat di pengiran itu bro langit Allah di dan bumi. Lana atau arah bakal ibadah kita mengguni sami saliannya Allah. Kehidupi segisi saliannya Allah. Yang itu arah bakal nyembah ilahan yang pengeran dia. Lakot kulna, teman-teman ngucap kita, mengyakini kita, idang nalikani nyembah pengeran dia. Nah aku ngasih nyembah pengeran dia, yang kita ngucap syatotan yang pengucapan sing salah. Kaulan tegesi pengucapan dan syatotan kan dia ini kesalahan. Itrotin tegesi kebablas di kuping dalam kekafiran. Insya Allah nalar menyembah itu ilahan yang pengiran berawal ikan salian Allah. Pardon ing dalam pengandiane. Nah, iku nama anane ing dalam parilane. Aku mau nyembah liane Allah. Nah, iku terjadi, andekan terjadi, iku aku sesat banget. Ing pardon. Ulahi temkon mengkono kafe muktada on kaum munas. Sekece kaum kita asku be. Kita kudu podo ngalap sobo kaum nami ini sang salian Allah alihatan yang pengiran. Laulah ya tuna bo yo itu nak ano sobo kaum. Allah ya tuna. Gua ya orang nak nusuk kaum alaihim yang atas ikhlas ibadah ala ibadah dihim yang atas nyembah ninggoni asnam. Wong-wong nyembah liane pangeran. Apa betul mereka punya alasan orang arah? Di sultanin kelawan alasan bayinin kan jelas cukup jadi segede kelam pecah. Loi rasa ini kan boleh. Paman mongko teh sopo itu ada mulai dolim lah ada segede orang orang siji ada mengkang mulai dolim mulai ngabur miman dibanding wong. Istarokan gawe-gawe sopo man ala woi ngatas awak kajikan em kedustaan. Uang itu dolim banget, sing anggap awal itu bisa duit sekutonan. Dinisbati syariki kelana sebab nomidra atau sekutonan ilaih marang wa ta'ala.